بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu di mana kita masih membahas kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan, ini kita telah jawab pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh sebagian pengikut Asyairah, bahwa kita katakan kemarin mereka sayangnya mengikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada fase kedua dari fase akidah beliau. Padahal beliau rahimahullahu ta'ala telah rujuk dari fase tersebut masuk kepada fase yang baru, di mana beliau mengikuti akidahnya Al-Imam Ahmad dan meninggalkan apa yang beliau yakini sebelumnya. Hanya saja pengikut beliau mengambil fase kedua sebagai akidah Abu Hasan Al-Ash'ari. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seseorang mengklaim, mengaku sebagai pengikut sebuah pemikiran, hendaknya dia mengikuti yang terakhirnya, mengikuti fase terakhirnya. Kalau mengaku sebagai pengikut Abu Hasan Al-Ash'ari, maka harusnya dia ambil fase terakhir dari pemikiran Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang pertanyaan yang ketiga, ketika mereka menguatkan mazhab Al-Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa banyak di antara para ulama besar, bukan hanya ulama biasa, tapi ulama-ulama besar, mereka mengikuti mazhab Asy'ariyah, mengikuti mazhab Al-Asy'ariyah. Maka bagaimana jawaban terhadap syubhat yang mereka lontarkan ini? Kata beliau, wal jawabu an su'al tsalits min wajhain. Maka jawaban terhadap pertanyaan yang ketiga ini bisa kita paparkan dari dua sisi, dua perspektif. Al-awwal annal haqqa la yuzanu birrijal. Yang pertama, bahwa kebenaran itu tidaklah diukur dari person-person. Ya. Karena si fulan ikut aliran ini, maka aliran tersebut menjadi benar. Fulan ikut firqah ini, maka firqah tersebut menjadi benar. Satu prinsip yang harus kita ketahui, annal haqqa la yuzanu birrijal. Bahwa kebenaran itu tidaklah ditimbang dari keberadaan person-person tertentu. Wa innama yuzanur rijal bil haq. Malah justru sebaliknya. Seseorang itulah yang ditimbang dengan kebenaran. Kalau dia sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kebenaran, maka dia benar. Kalau dia ketika ditimbang dengan kebenaran, oh ternyata dia menyimpang, maka tetap kita katakan menyimpang. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Nah, ini yang mungkin perlu kita luruskan di persepsi kaum muslimin. Mereka menilai kebenaran ketika ada si fulan di sana. Ya, ada si fulan di sana. Padahal tidak, sebaliknya. Kita menilai si fulan dari kebenaran. Kalau dia berada di atas kebenaran, maka dia benar. Kalau dia berada di atas kebatilan, maka dia batil. Hadza huwa al-mizanu sahih, kata beliau. Inilah timbangan yang benar. Wa in kana li maqamir rijal wa maratibihim atharun fi qabuli aqwalihim kama naqbalu khabarul adl wa natawaqqafu fi khabaril fasiq, lakin laisa hadha huwa al mizan fi kulli hal. Walaupun benar, kata beliau, walaupun benar kedudukan seseorang, ya, derajat dan kedudukan seseorang ini memiliki pengaruh di dalam menerima ucapan mereka. Tentu berbeda ya, ulama besar ketika mengeluarkan statement dengan seorang yang tidak dikenal. Ya, kira-kira kita lebih menerima statement siapa? Ulama besar. Memang ada pengaruhnya dalam hati kita, dalam menerima sesuatu. Kalau dia memiliki nama di tengah kaum muslimin, memiliki kedudukan di tengah kaum muslimin, maka kita akan terima. Ya, tapi kalau dia tidak dikenal sama sekali, kita ragu-ragu ketika menerima kabarnya. Ya, sebagaimana kita menerima khabar dari seorang yang adil dan kemudian kita menolak atau tidak menerima khabar dari seorang yang fasik. Lakin laisa hadza wal mizan fi kulli hal. Tapi ini bukanlah standar ukuran pada setiap permasalahan. Tidak bisa seperti itu. Walaupun memang betul, terkadang pengaruhnya besar ya, ketika yang mengatakan si A ulama kibar, ya, kibar ulama, mengikuti kibar ulama, ya, maka orang akan lebih mudah mengikuti. Tapi yang mengatakan sigor, ulama sigor, siapa fulan itu ulama sigor? Ya. Memang seperti itu, tapi bukan itulah, bukan itu yang jadi mizan. Lakin laisa hadza wal mizan fi kulli hal. Tapi bukanlah ini yang menjadi patokan standar dalam segala permasalahan. Fa innal insana bashar yafutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yafutuh. Kata beliau, ya, ulama itu juga manusia biasa. Kadang luput dari dia ilmu. Ya, artinya apa? Tidak semua ilmu bisa dikuasai oleh seorang ulama. Mesti ada ilmu yang tidak dia kuasai. Atau tidak semua ilmu bisa dia pahami. Karena kekuatan pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan itu berbeda-beda. Ada yang bisa memahami dengan mudah. Ada yang memahami dengan usaha yang keras. Ada yang nggak bisa memahami sama sekali. Ini satu hal yang kita harus sadari. Waqad yakunu ar-rajulu dayyinan wa dha khuluqin walakin yakunu naqisul ilm, yakunu naqisul ilm au dha'ifal faham. Bisa jadi ada person-person yang masya Allah, agamanya bagus, akhlaknya bagus, akan tetapi memiliki kekurangan di dalam ilmu atau kelemahan dalam memahami. Ya. Maka kan kalau kita menerima hadis itu kan tidak cukup hanya adalah juga, kan? Tidak cukup dengan adalah juga kan, tapi harus apa? Harus dia kuat hafalannya, kuat hafalannya. Sehingga kita tidak mencela, memang seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala membagi-bagikan keutamaannya kepada makhluknya. Ada orang yang memiliki akhlak yang baik, agama yang baik, tapi nggak cerdas, tidak cerdas, tidak bisa memahami dalil syar'i secara baik. Ada yang seperti itu. Fayafutuhu minaswab biqadari ma hasala lahu minan naqs wa dha'f. Maka luputlah dari dia, ya, kebenaran tadi luput dari dia sesuai dengan kadar kelemahan, kekurangan dan kelemahannya. Ini sebab yang pertama, mengapa tidak kita katakan bahwa seseorang itu 100% benar? Karena pasti ada yang luput dari dirinya. Pasti ada yang luput dari dirinya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan keterjagaan hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang memiliki ismah seperti Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama ya, karena kekurangan pada diri orang tersebut. Aw yakunu qad nasya'a ala tariqin muayyan aw madhhabin muayyan la yakadu ya'rifu ghayrahu fayadhunnu anna as-sawaba munhasirun fihi wa nahwi dhalik. Atau sebab yang kedua, ada yang menjadi sebab mengapa dia berjalan di atas jalan yang menyimpang, karena dia tumbuh di atas jalan tersebut. Ya, kanan kiri depan belakangnya semua sama Asyairah. Ya. Sak kampung Asyairah. Satu negeri Asyairah semua. Sehingga apa? Dia tidak mengetahui yang selain Asyairah itu. Ya, hanya tahu bahwa yang benar adalah mazhab Al-Asyairah. Karena dia tumbuh di lingkungan Asyairah tersebut. Fayadhunnu annas-shawaba munhasirun fi. Maka dia mengira bahwa kebenaran itu hanya terlingkupi, ya, kebenaran itu hanya ada apa yang ada di sekitarnya. Ya. Paham ya, dua sebab ini mengapa seseorang bisa menjadi seorang Asyairah. Yang pertama karena ada kekurangan, ya. Mungkin dia ada bagian ini yang belum dia pelajari dengan betul atau belum dipahami dengan betul. Atau yang kedua, karena dia tumbuh di lingkungan Asyairah tadi. Dan kemungkinan yang kedua ini yang lebih kuat. Karena beliau tumbuh di lingkungan Asyairah, sebagian ulama tumbuh di lingkungan Asyairah, sehingga pendapat itulah yang mereka ambil. Ya, seperti orang yang tumbuh di lingkungan madhab Syafi'i. Maka dia mengetahui bahwa yang benar itu ya madhab Syafi'i. Ya. kakeknya, bapaknya, kemudian lingkungan sekitarnya, ya, sehingga dia hanya terbatas membatasi pemahaman dia pada pemahaman Syafi'iyah. Ini sisi yang pertama, ya. Ini sisi yang pertama, kesimpulannya apa? Bahwa seseorang itu dinilai dari kebenaran, bukan kebenaran yang dinilai dari seseorang. Apalagi seseorang itu banyak kelemahannya, bisa jadi dia luput darinya ilmu, atau bisa jadi dia menyimpang karena tumbuh di lingkungan yang menyimpang. Sekarang sisi yang kedua. Baik. Annana idza qabalna ar-rijala alladziina 'ala tariqil asy'ariyah bir rijal alladzi hum 'ala tariqis salaf wajadna fi hadhihi at-tariq ya man hum ajal wa a'dham wa ahda wa aqwam min alladziina 'ala tariqil asy'ariyah. Masyaallah. Taruhlah kita katakan bahwa orang-orang yang berpemikiran Asy'ariyah itu adalah orang-orang yang mulia. Masya Allah. Imam Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Orang-orang yang berpemikiran Asy'ariyah. Kita bandingkan dengan orang-orang yang berjalan di atas madhab atau manhajnya Salafun Shalih Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kita akan dapati kata beliau, orang-orang yang berjalan di atas madhab Salafus Shalih itu lebih mulia, lebih besar, ya, lebih mendapatkan petunjuk dan lebih lurus dari orang-orang yang berjalan di atas madhabnya Al-Asy'ariyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah dia berjalan di atas madhabnya Asy'ariyah? Tentu tidak. Asy'ariyah muncul belakangan. Asy'ariyah munculnya belakangan. Sehingga tidak bisa kita kemudian mengklaim bahwa orang-orang mulia ada di atas mazhabnya Asy'ariyah. Diturunkan aja. Bisa di itu fleksibel kok. Enggak di set gitu diputar balik. Nah, iya. Baik. Sekarang para sahabat misalnya, para tabi'in. Mereka berjalan di atas mazhabnya Asy'ariyah atau tidak? Tidak kan? Sehingga tidak bisa kemudian kita, kalau kita bandingkan, kita akan dapati bahwa yang tidak mengikuti madhabnya atau manhajnya Al-Asy'ariyah itu lebih banyak. Lebih banyak dan lebih mulia. Fala'immatul arba'ah misalnya. Fala'immatul arba'ah. Ya. Ashabul madhahib al-madbu'ah laisu ala tariqil Asy'ariyah. Maka imam madhab yang empat tidak berjalan di atas madhabnya Asy'ariyah. Ya, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala, a'immatul madzhab, imam madzhab-madzhab, mereka tidak mengikuti ya pemikiran Al-Asy'ariyah. Sehingga orang yang lebih hebat itu lebih banyak daripada ulama-ulama yang mengikuti madhab kalian. Wa idzar taqaita ila man fawqahum min at-tabi'in lam tajidhum ala tariqil asy'ariyah. Kalau kita naik lagi kata beliau, naik lagi kepada orang-orang yang lebih utama daripada imam mazhab seperti imam-imam at-tabi'in. Kita tidak akan dapatkan bahwa mereka menempuh jalannya al-asy'ariyah. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, kemudian Al-Imam Qatadah, ya. Dan imam-imam lainnya tidak ada yang mengikuti mazhab Al-Asy'ariyah. Wa idza 'alauta, sekarang ekstrim kita. Wa idza 'alauta ila asli sahabah wal khulafa'il arba'ah ar-rasyidin lam tajid fihim man hadza hadzal asy'ariyah fi asma'illahi ta'ala wa sifatih wa ghairihima mimma kharaja bihil asy'ariyah antariqis salaf. Apabila kita naik lagi kepada masa para sahabat dan masa khulafaul alba'ah, khulafaur rasyidah, maka kita tidak akan mendapati pada mereka ada yang mengikuti jalannya Asy'ariyah dalam permasalahan asma wa sifat, bahkan jalan selain dalam permasalahan asma wa sifat. Ya. Mimma kharaja bihil asy'ariyah an tariqis salaf. di mana Al-Asy'ariyah telah keluar dari jalan-jalan tersebut, dari metode para salaf. Artinya mereka sudah apa yang Asy'ariyah itu menyimpang, permasalahan-permasalahan yang Asy'ariyah menyimpang. Kita tidak mengatakan Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah itu semua 100% salah. Ada di antara mereka di sebagian permasalahan mengikuti jalan salafun saleh. Nah, ini yang menyimpang. Ya, yang menyimpang dari jalan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain itu tidak ada di antara para sahabat khulafaur rasyidin dan yang setelah mereka mengikuti jalan-jalan menyimpang al-Asy'ariyah. Paham ya? Jadi melihat seseorang itu kita lihat yang lebih lebih besar lagi, nama-nama besar selain nama-nama para ulama. Ya. Wa nahnu la nunkiru anna li ba'dil ulama al-muntasibina ila al-Asy'ari qudumun wa sidqun, qudumu sidqin fil Islam. Kita tidaklah mengingkari bahwa sebagian ulama-ulama yang menisbahkan diri mereka kepada al-Asy'ari, ya, mereka memiliki usaha yang luar biasa dalam Islam. Ya, ketulusan, kejujuran di dalam membela al-Islam. Wa dhabbi anhu, demikian juga melakukan pembelaan tentang apa kepada Islam. Wal inayah bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayah. Demikian juga perhatian mereka terhadap kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik secara riwayah maupun dirayah. Ya. Wal hirsu ala naf'il muslimin wa hidayatihim, dan semangat mereka untuk memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Ya, untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan petunjuk kepada mereka. Lakin hada la yastalzimu ismatahum minal khata fima akhta'u fi. Tapi ini semua usaha-usaha yang mereka lakukan tidak kemudian mengharuskan mereka mendapatkan ismah, keterjagaan. Ya, tidak maksum mereka. Sudah, walaupun mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin, walaupun usaha mereka luar biasa, ya, untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada jaminan mereka terjaga dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Wala qabulu qaulihim fi kulli ma qalu. Demikian juga tidak memberikan konsekuensi, semua ucapan mereka harus diterima. Walaupun mereka demikian besar semangat mereka untuk memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin, demikian besar semangat mereka untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin, tapi bukan berarti mereka tidak punya salah. Dan bukan berarti kita harus menerima semua ucapan mereka. Wala yamna'u min bayani khata'ihim wa raddihi lima fi dzalika min bayanil haqq wa hidayatil khalq. Dan bukan berarti menghalangi kita, mencegah kita untuk menjelaskan kekeliruan-kekeliruan mereka. Kalau mereka punya salah, apalagi permasalahannya permasalahan yang sangat krusial, permasalahan akidah misalnya. Apakah kemudian karena mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat dalam menyebarkan kebenaran, menyebarkan al-Islam, membela Islam, membela kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau ada kesalahan mereka kita diam, tidak menjelaskannya kepada umat, maka ini suatu hal yang keliru. Ya, suatu hal yang keliru. Wala yamna min bayani khata'ihim wa raddihi lima fi dzalika min bayanil haqq wa hidayatul khalq. Ya, tidaklah ini mencegah kita untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan dan membantah mereka karena di dalamnya terdapat penjelasan kebenaran dan memberikan hidayah kepada kepada umat. Ya. Jadi walaupun nama besar mereka tidak menghalangi kita jelaskan penyimpangannya. Wala nunkiru aidan anna li ba'dihim qasdan hasanan fiha aw fi ma dhahaba ilaihi wa khafi 'alaihi al-haq fi. Dan kita juga tidak mengingkari bahwa sebagian mereka memiliki niat-niat yang baik, ya, sehingga mereka mengikuti mazhab tersebut atau tersembunyi bagi mereka kebenaran. Walakin la yakfi li qabulil qaul husnu qasdi qa'ilihi. Akan tetapi satu prinsip yang harus kita ketahui, ya, tidaklah cukup niat yang baik, ya, untuk kita menerima suatu ucapan. Artinya ada seseorang mengucapkan sesuatu, dia niatnya baik. Orang Asy'ariyah niatnya itu baik deh, melakukan takwil itu niatnya baik. Apa? Untuk apa? Untuk membersihkan Allah dari tasybih. Baik gak niatnya? Baik. Agar Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari segala bentuk penyerupaan. Ini niat mereka. Tapi ingat kata beliau, wala yamna'u min bayani khata'ihim wa raddihi. Nah, kata beliau, wala yakfi liqawlil qaul husnul qasdi qa'ilih. Enggak cukup dengan niat yang baik kemudian serta-merta kita terima ucapan mereka. Walaupun niatnya baik. Ya, kalau kita baca akidah-akidahnya, apa buku-buku akidahnya Asy'ariyah, mereka jelaskan kenapa kita harus melakukan takwil. Ya. Para salaf itu mereka kata mereka kan tauhid, membiarkan ayat-ayat sifat, enggak membicarakannya. Ya, sedangkan kita melakukan takwil yang sebenarnya lebih tepat dikatakan tahrif. Apa tujuannya? Agar ya, orang-orang terutama orang awam tidak melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, "Oh, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya ini, punya itu." Sehingga tergambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti manusia. Makanya kita lakukan tahrif, ta'wil. Niat mereka baik. Tapi apakah niat yang baik ini serta-merta membuat kita menerima pendapat mereka? Jawabannya tidak. Balla budda ayyakuna muwafiqan li syariatillahi azza wa jal. Bahkan kita baru akan menerima pendapat tersebut kalau muwafiqan li syariatillah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ucapannya Imam Malik di hadapan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua ucapan seseorang yu'khadhu wa yurad, diambil atau ditolak, kecuali ucapan penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga standarnya adalah sesuai tidak dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat kita terima, kalau bertentangan dengan syariat maka kita tolak. Ya. Fa in kana mukhalifan laha wajaba radduhu ala qa'ilihi ka'inan man kan. Kalau ucapannya tersebut menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, wajib radduhu ala qa'ilihi ka'inan man kan, maka wajib membantah ucapan tersebut siapapun yang mengucapkannya. Ini kaidahnya. Ya, bukan karena kedudukan dia, karena ketulusan dia, enggak. Selama dia melakukan kekeliruan, ya, maka standar kita adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk melakukan bantahan. Dikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, yakni urusan agama kami, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak, amalan tertolak. Ya, sehingga dibantah, walaupun dia seorang yang mungkin memiliki kedudukan, tetap dibantah. Thumma in kana qailuhu, ma'rufan bin nasiha wa sidq fi talabil haq, u'tudira anhu fi hadhihi al-mukhalafah. Nah, ini kaidah juga termasuk adab. Kalau memang seseorangnya itu dikenal memiliki ketulusan, memiliki kejujuran untuk menimba atau mencari kebenaran, maka utudzir, dia diberikan uzur. Karena sudah mencari, kelihatan sekali pembelaannya terhadap Islam, kelihatan sekali bahwa dia benar-benar merindukan al-haq, mencari al-haq, cuma enggak ketemu, Allah takdirkan enggak ketemu. Maka utudzir, ya, diberikan uzur. Ya. Wa illa umila bima yastahiqu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Kalau memang dia tidak dikenal dengan ketulusan dan upaya dia untuk mencari al-haq, mencari kebenaran, bahkan dikenal dengan pembelaan dia terhadap kebatilan dan penolakan dia terhadap kebenaran, ya, umila bima yastahiquhu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Maka kita apa kita perlakukan dengan apa yang sesuai dengan jeleknya tujuan dia dan penyelisihan dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah para ulama, sebab para ulama di masa kita memuliakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, atau Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama semisal mereka berdua yang terjatuh pada pemahaman Asy'ariyah. Karena demikian terlihat tampak dari karya-karya mereka bagaimana pembelaan mereka terhadap sunnah. Tapi ya itu tadi mungkin permasalahannya kenapa? Karena mungkin mereka tumbuh di atas madhab tersebut, di atas pemikiran Asy'ariyah, sehingga mereka mengira bahwa Asy'ariyah lah yang disebut sebagai ahlus sunnah. Asy'ariyah lah yang di apa namanya yang menjadi madhab akidah yang benar menurut mereka. Ini sebabnya. Tapi karena semangatnya mereka terhadap kebenaran, kita memberikan uzur. Ini perbedaan kita dengan Thariqah Hadadiyah, ya Firqah Hadadiyah, yang mereka tidak memberikan uzur. Bahkan di masa boomingnya Thariqah tersebut atau Firqah Hadadiyah tersebut, mereka membakar kitab-kitab para ulama yang terindikasi Asy'ariyah. Seperti Fathul Bari. Sayang sekali ya, mending dikirim aja ke Indonesia, kita butuh banyak Fathul Bari. Mereka bakar Fathul Bari. Ya. Mereka bakar syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Karena itu tadi tidak memberikan uzur kepada para ulama-ulama yang sudah jelas bagaimana usaha mereka, pembelaan mereka terhadap Al-Islam. Baik. Nakifillah huna. Insyaallah besok kita masuk ke dalam pembahasan yang tak kalah hangatnya, itu ya, hal tukafiruna ahlat ta'wil au tufasikunahum, apakah kalian mengkafirkan ahli ta'wil atau memfasikannya? Jadi apakah ahli ta'wil itu kafir? Waduh, kalau bicara kafir ini udah berat nih. Apakah ahli ta'wil, ya, Asy'ariyah dan kawan-kawannya ini bisa dikafirkan atau difasikkan? Ini pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Taib nakib ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.